kaum muhajirin mengembalikan lagi kepada kaum ansar pemberian mereka berupa pohon dan buah-buahan ketika mereka sudah merasa cukup dengan hasil penaklukan beberapa negeri. Kemarin telah kita singgung bahwa orang-orang muhajirin meninggalkan Mekah tanpa membawa apa-apa. Sesampainya mereka di Madinah, orang-orang Ansar menyambut dengan sukacita dan mereka memberikan sebagian lahan-lahan mereka, kebun-kebun kurma mereka kepada orang muhajirin untuk dikelola. Ada yang hanya sekedar untuk dikelola dan hasilnya diambil oleh orang muhajirin utuh, penuh. Dan ada lagi yang sistem musaqat, yaitu per tahunnya mereka akan memberikan kepada pemilik lahan sebahagian dari hasilnya. Dan begitu juga Nabi SAW mendapatkan pemberian dari Ummu Sulaim atau Ummu Usamah Ibn Zaid, pemberian dari kebun kurma. Dan Nabi SAW nanti akhirnya memberikan kepada Nabi SAW mendapatkan pemberian dari Ummu Sulaim, Ummu Anas Ibn Malik, lahan, beberapa lahan kurma. Nanti Nabi SAW memberikannya kepada Ummu Aiman, Ummu Usamah Ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Nabi SAW mengembalikan juga apa yang didapatkannya dari Ummu Sulaim. Dan Ummu Aiman yang pemegang kebun tersebut setelah diberi oleh Nabi diganti oleh Nabi untuknya beberapa kali lipat dari apa yang ia dapatkan dari Nabi untuk mengembalikan lahan tersebut kepada Ummu Sulaim. Ini yang ada pada riwayat yang pertama, 4539. Di ujung riwayat ini ada kisah atau penggalan dari riwayat hidup Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman diceritakan oleh Ibnu Syihab bahwa Ummu Aiman itu adalah Ummu Usamah, ya, ibundanya Usamah Ibnu Zaid. Aiman juga nama dia, nama anaknya. Ya. Dia adalah budak dari ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah dari Ethiopia. Ketika Nabi meninggal, ketika Nabi lahir, ayahnya meninggal dunia, dan Nabi yang memiliki Ummu Aiman, lalu Nabi SAW memerdekakannya dan menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid ibnu Haritha, ayah dari Usamah ibnu Zaid. Beliau meninggal dunia 5 bulan setelah Nabi meninggal. Ya, Ummu Aiman meninggal dunia 5 bulan, bi khamsati ashhurin, 5 bulan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, pada tahun ke-11 Hijriah. Nabi SAW meninggal pada bulan Rabiul Awal. 5 bulan setelah itu beliau meninggal dunia, Ummu Aiman. Kita lanjutkan hadis setelahnya, 4540. Pada halaman 696, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata wa Hamid ibn Umar al-Bakrawi ومحمد بن عبد الأعلى القيسي. Ada tiga guru Imam Muslim di sini. Yang pertama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, yang kedua Hamid ibnu Umar Al-Baqrawi, dan yang ketiga Muhammad ibnu Abdul A'la Al-Qaisi. Kulluhum anil Mu'tamir. Ketiga-tiganya meriwayatkan dari Al-Mu'tamir. Ya. Wal-lafzu libni Abi Syaibah. Sementara lafaz nanti yang akan dibawakan oleh Imam Muslim adalah lafaz guru pertamanya Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala haddathana Mu'tamir ibn Sulaiman At-Taimi. Ini guru yang bertiga tadi, Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi. An abihi an Anas radhiyallahu ta'ala an. Hadis Anas, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, kata Anas, wa qala Hamid wa ibn Abdul A'la anna rajula. Ini perbedaan lafaz dari pada tiga guru Imam Muslim tadi. Ya. Anna rajulan ini riwayat Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Sementara dua gurunya yang lain mengatakan anna rajula. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Yang satu anna rajulan, yang kedua anna rajula. Hah? Alif lam. Itu saja. Hanya ada perbedaan, ada alif lam. Yang satu, yang gurunya yang pertama itu anna rajulan. Nah, dua gurunya yang lain anna rajula. Itu saja dan tidak berubah makna. Ya. Yang anna rajulan itu ada seseorang. Ada seseorang. Kalau anna rajula ada seorang. Ya, seorang ini mungkin sudah dikatakan alif lam ini bisa berfungsi untuk memperkenalkan, tetapi tetap seorang laki-laki dan tidak merubah makna. Yang sangat penting untuk diambil dari perbedaan yang hanya alif lam itu saja, kekuatan hafalan Imam Muslim. Kekuatan hafalan Imam Muslim. Dia mendapatkan dari tiga orang guru ini bukan satu tempat, dan gurunya pun bukan dari satu daerah. Dan dia juga mendapatkan bukan pada satu masa. Ya, mungkin terpisah jaraknya antara tiga riwayat yang didapatkan dari tiga orang guru ini mungkin bertahun-tahun. Tetapi ketika dia menyampaikannya, dia bisa menyebutkan ketiga orang gurunya dan bahkan perbedaan yang hanya alif lam itu dia bisa mengingat. Satu orang gurunya mengatakan anna rajulan, yang kedua-duanya anna rajula. Yang mereka ini bukan dari satu tempat, dan ia mendapatkan dari mereka orang per orang ini bukan pada satu masa. Ketika dia menyampaikan satu hadis ini yang dia dapatkan dari tiga orang guru itu, dia bisa membedakan yang satu mengatakan anna rajulan, yang kedua dua orang lagi mengatakan anna rajula. Ya. Kata Imam Muslim, أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه. Bahwa ada seseorang yang menjadikan bagi Nabi SAW النخلات, pohon-pohon kurma, min ardihi, di lahannya, di tanahnya. حتى فتحت عليه قريظة والنضير. Ya. Sampai atau hingga ditaklukkan untuk Nabi, nanti Nabi berhasil menaklukkan Quraidah dan Nadir. Quraidah dan Nadir ini dua kabilah Yahudi. Ya, kedua-duanya perkampungan-perkampungan yang penuh dengan kurma. Orang-orang mereka pekerjaan utamanya bertani, lahannya subur. Ya. Ketika dua daerah ini ditaklukkan oleh kaum muslimin, faja'ala ba'da dzalika yaruddu alaihi ma kana a'ta. Setelah dua negeri itu ditaklukkan dan kaum muslimin sudah punya lahan-lahan sendiri termasuk orang muhajirin, ya, Nabi SAW yang mendapatkan bahagian dari ansar ini yang rajula tadi, ya, mendapatkan lahan, dengan kurmanya, dia balikkan kembali kepada orang Ansar tadi, orang yang menghadiahkan tadi. Setelah dia punya sendiri, maka Nabi membalikkan kembali apa yang diserahkan oleh laki-laki tadi kepadanya ketika hijrah. Ya, karena dia sudah punya pembahagian dari pembahagian harta rampasan perang, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Inilah pangkal dari hadis yang menceritakan tentang Nabi dan orang-orang muhajirin. Di sini hanya Nabi, sementara di riwayat yang sebelumnya dikisahkan bahwasanya orang muhajirin yang juga melakukan hal yang sama. Qala Anas, berkata Anas yang bercerita, wa inna ahli amaruni an atiyan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa as'alahu ma kana ahluhu a'tauhu aw ba'dahu. Kata Anas bercerita, wa inna ahli, sesungguhnya keluargaku, amaruni, menyuruh saya untuk mendatangi menjumpai Nabi SAW untuk meminta apa yang telah diberikan oleh keluarganya kepada Nabi, atau sebahagiannya saja. Kemarin dari hadis yang pertama, siapa yang memberikan kepada Nabi? Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Maksud dari Anas ini adalah ibunya atau yang lain, karena merasa melihat Nabi SAW sudah dapat bahagian yang banyak dan yang telah mereka serahkan di awal hijrah itu tidak terlalu diperhatikan, mungkin karena banyak, dan mereka juga berhak untuk meminta kembali karena kan hak pakai saja. Ya. Maka Anas disuruh oleh keluarganya untuk meminta kepada Nabi apa yang mereka serahkan dahulu, semua atau sebahagian. Kalau tidak bisa semua, sebagian saja. Ya. Wa kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qad a'tahu Ummu Aiman. Padahal sebelum, dalam riwayat yang lain dan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan apa yang ia terima itu kepada Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atanihinna. Ketika saya datang menjumpai Nabi dan Nabi ternyata mengembalikannya. Ya. Hanya saja kan barangnya sudah dipakai oleh Ummu Aiman. Nabi tidak memakainya. Nabi ketika menerima, dia serahkan kepada Ummu Aiman untuk dikelola. Ya. Tetapi karena dia yang menerima pertama, dan dia juga hanya menyerahkan kepada Ummu Aiman bukan untuk dimiliki, untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya. Maka dia ketika diminta oleh Anas, diperintah oleh keluarganya, maka Nabi langsung menyerahkan fa'atanihinna. Maka Nabi menyerahkan kepada saya. Faja'at Ummu Aiman. Nah, mendengar Nabi telah menyerahkan, datanglah Ummu Aiman. Ya. Faja'alat al-thawba fi unuqi. Dia marah, Ummu Aiman marah. Kemudian dia letakkan pakaian di tengkuk atau di leher saya. Maksudnya dililit lehernya. Ya. Dengan kain kemudian ditarik. Ya. Oleh Ummu Aiman, Anas bin Malik. Wa qalat, sambil berkata, wallahi la nu'tikahunna. Wallahi la nu'tikahunna. Ya. Wallahi la nu'tikahunna. Demi Allah, kami tidak akan mengembalikan atau memberikan kepadamu. Nabi sudah berikan, tetapi kan barang dipakai oleh Ummu Aiman, dan Ummu Aiman marah. Ya. Dia mengatakan kepada Anas, demi Allah saya tidak akan menyerahkannya kepadamu. Ya. Waqad a'tanihinna, dan Nabi telah memberikan kepadaku. Pahamnya Ummu Aiman, karena dia tidak tahu, dia kan orang kedua, dia tidak tahu akad pertama itu hanya sebatas apa, peminjam memberikan lahan itu untuk diambil manfaatnya, bukan untuk memberikan lahan. Itu tidak tahu dia tahunya Nabi memberikan kepadanya dia, dan dia tidak memahami itu. Maka dia menolak, demi Allah saya tidak akan menyerahkan kepada kamu apa yang sudah diserahkan oleh Nabi kepada saya. Kata Ummu Aiman, ya. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Aiman, ya Umma Aiman utruki, wahai Ummu Aiman, biarkanlah dia mengambil, biarkanlah barang itu dibalikkan kepada pemilik pertamanya. Dan kata Nabi, walaki kada wa kada, saya ganti, kata Nabi, saya akan ganti dengan ini, dengan ini. Watakul, dan Ummu Aiman tetap mengatakan, kalla walladhi la ilaha illa huwa, ya, sama sekali tidak, demi Allah. Ketika dia, Nabi menyuruhnya untuk mengembalikan, dan Nabi menjanjikan untuk mengganti dua kali lipat, ya, dua kali lipat, kaza wa kaza, ya, dua kali lipat saya ganti, kata Nabi. Kata Ummu Aiman, demi Allah tidak, saya tidak akan serahkan. Faja'ala yaqul kaza hatta a'taha ashrata amthalihi au qariban min ashrati amthalihi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedia mengganti 10 kali lipat atau mendekati, ya. 10 kali lipat saya ganti, 2 kali lipat enggak, 3 kali lipat enggak, sampai hampir atau dalam riwayat ini 10 kali lipat atau hampir 10 kali lipat baru dia menyerahkan, karena dia pahamnya dia Nabi SAW menghibahkan, memberikan kepadanya, sehingga dia hak milik dia, dan dia berhak juga untuk menolak karena dia merasa milik dia. Dan Nabi juga tidak mengingkari, ya, Nabi tidak mengingkari, dia merasa begitu. Kalau seandainya Nabi mengingkari, dia mengatakan dia, mereka tidak menyerahkan kepada kita sebagai hak milik, tidak. Nabi justru mengatakan, serahkan dan saya ganti, 2 kali lipat tidak, 3 kali, ya, sampai 10 kali lipat, ya, baru dia, atau hampir 10 kali lipat baru dia menyerahkannya. Inilah kisah yang berkenaan dengan bab itu adalah mengembalikan, karena kontraknya adalah kontrak pemakai, ya. Orang muhajirin itu hanya sekedar, semuanya memahami itu, semuanya memahami kecuali Ummu Aiman, karena yang lain itu, orang muhajirin itu langsung menerima dari orang Ansar. Adapun Ummu Aiman, dia menerima dari pihak kedua, dia pihak kedua, dia menerima dari Nabi SAW, bukan dari Ummu Sulaim. Jadi dia memahami itu adalah pemberian. Nah, ini yang menyebabkan dia menolak. Dan Nabi SAW tidak mengingkari penolakannya, ya. Karena Nabi paham, dia merasa adalah pemberian dari Nabi. Justru Nabi hanya memberikan ganti untuk mengembalikan apa yang diinginkan kembali oleh Ummu Sulaim. Maka dia mengganti apa yang ada pada apa yang telah dia serahkan kepada Ummu Aiman. Diganti 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Akhirnya Ummu Aiman menyerahkan lahan tersebut kepada keluarga Ummu Sulaim. Orang muhajirin semuanya tanpa diperintah oleh Nabi, karena mereka menyadari itu hanya sekedar mengambil faedah, mempergunakan, memanfaatkan lahan tersebut. Walaupun memang sudah ada batang kurmanya, sudah ada siap dipanen, tinggal membersihkan, kemudian memanennya. Itu yang dilakukan oleh orang muhajirin. Ya, inilah dua hadis kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, yang ada di bawah bab ini, dan temanya adalah yang ada pada bab orang muhajirin mengembalikan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka begitu waraknya orang muhajirin. Selain kasus Ummu Aiman, orang muhajirin itu kalaupun mereka pakai, orang muhajirin kan, orang ansar akan menuntut, belum menuntut, karena mereka tidak ada menuntut. Tetapi karena mereka sudah merasa punya, ya, ini mereka, orang muhajirin itu sudah merasa memiliki, maka yang mereka pakai ini mereka serahkan kepada pemiliknya. Kalau kita tentu, karena orang yang punya belum meminta, tidak akan mungkin kita kembalikan. Ini luar biasanya akhlak orang muhajirin. Ketika mereka sudah dapat pembahagian dari harta rampasan, dan mereka sudah punya sendiri lahan yang mereka manfaatkan Selama itu mereka kembalikan kepada pemiliknya. Dan mereka tidak merasa ingin lagi. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak ingin punya lebih di dunia ini. Tidak ingin punya lebih. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan sifat fakir mereka. Lil fuqara'il muhajirin. Merasa berapa lah mungkin pembagian yang mereka dapatkan dari perang Khaib, dari Bani Nadir atau dari Bani Quraidah? Ya cukup untuk hidup saja. Tapi mereka sudah tidak merasa membutuhkan apa yang telah diserahkan oleh orang-orang Ansar dahulu. Mereka balikkan kembali kepada pemiliknya dan mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Ya. Punya orang mereka serahkan. Walaupun orang itu belum meminta. Ini sudah jelas-jelas punya orang dan diminta oleh orang, kita juga tidak mau memberikan. Hutang piutang. Ya. Sudahlah kita meminta. Kalau yang tadi kan orang Ansar yang memberi. Mereka sama sekali tidak meminta. Diserahkan oleh orang Ansar, ini kelola dan hasil yang kamu makai, kamu makan. Ada akad juga bagi sebagiannya bahwasanya nanti saya tidak akan mau menerima begitu saja, saya akan balikkan sebagian dari hasilnya. Ya. Dan orang Ansar ketika muhajirin mendapatkan bahagian Khaib, Bani Quraidah dan Bani Nadir, tidak juga menuntut, karena mereka juga dapat bagian. Ya. Tetapi orang muhajirin karena merasa mereka sudah punya dan mereka sudah berhak untuk mengembalikan, akhirnya mereka kembalikan. Mereka kembalikan, tidak dituntut sama sekali oleh orang Ansar, tapi mereka mengembalikan. Nah, inilah manusia yang luar biasa yang pernah hidup di muka bumi ini. Ya. Yang pernah hidup dan mereka perumpamaan dalam melihat dunia. Suri taulah dan bagaimana seorang mukmin melihat dunia ini. Ya. Memandang dunia. Dia hanya sebatas sarana. Hidup kita ini hanya makan minum. Tidak. Hidup kita jauh lebih dari itu. Kalau makan dan minum dengan satu potong roti bisa kita makan. Dengan satu cangkir air kita bisa minum. Hidup ini adalah untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya untuk makan dan minum, mengumpulkan harta di dunia ini, pada semua itu adalah sementara. Ya, adalah sementara. Maka ini tidak ada bedanya dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Dengan makhluk Allah yang lain. Ada perumpamaan yang luar biasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifa. Jangan kalian mencela sahabatku, demi Allah, bila mana kalian atau salah seorang dari kamu berinfak sebesar Uhud. Ya. Gunung Uhud itu besar. Berkilo-kilo panjangnya. Hampir 7 kilo. Ya, lebarnya 1 kilo lebih. Ya. Sebesar Gunung Uhud emas. Ya. Luar biasa. Itu ternyata keutamaannya belum bisa mengejar dan mencapai satu genggam yang diinfakkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan bagaimana besarnya emas kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala belum sampai mencapai satu genggam atau separuh atau setengah genggam yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan menunjukkan bahwa dunia ini ya, berapalah. Ya. Ada perumpamaan, pantaskah kita meletakkan sesuatu yang berharga bukan pada tempatnya? Kita punya emas besar, kalung. Ya, kemudian kita kalungkan yang sangat berharga ini ke sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita letakkan, kalungkan ke seekor anjing misalnya. Emasnya emas besar. Ya. Tadi malam saya melihat ada Orang kaya yang gila. Orang kaya yang luar biasa. Di badannya itu 14 kilo emas. Dibawa kemana-mana. Ya. 14 kilo emas. Ya. Luar biasa manusia ini. Kesombongannya kepada Allah SWT luar biasa. Taruhlah 14 kilo emas itu dikalungkan oleh seorang manusia ke... Ini luar biasa harganya. Ya. Lalu dikalungkan ke anjing. Masuk akal kan? Ini orang gila. Ya. Emas itu berharga, tetapi ibadah jauh lebih berharga. Hidayah jauh lebih berharga dari itu. Nah, sekarang kita hidayah itu kita tidak pedulikan. Lalu kita justru menyibukkan diri dengan sesuatu yang fana. Tidak ada nilainya. Tidak ada bandingan nilai hidayah dibandingkan dengan perbandingan apa-apa antara emas yang sebegitu besar dengan hidayah. Dengan hidayah berada di atas petunjuk Allah, di atas ridha Allah, keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Ya. Kemudian sementara seorang manusia sama sekali tidak mau menerimanya. Ya. Dan bahkan dia sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia dan tidak mau menerima hidayah yang datang menyapanya. Ini luar biasa manusia. Mengganti yang mulia dengan yang hina. Atastabdiluna alladhi huwa khairun billadhi huwa adna. Mengganti dengan sesuatu yang mulia dengan yang rendah. Ini perbuatan Bani Israel. Allah sudah berikan makanan yang enak-enak, nah mereka minta ganti yang di bawahnya. Allah SWT sudah berikan kita hidayah sebagai seorang muslim, tapi kita tidak merasa bahwasanya ini adalah pemberian yang luar biasa. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana pelajaran yang penting kita ambil dari sikap manusia yang mulia yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu muhajirin. Dan orang ansar pun orang yang paling dermawan. Yang sangat dermawan. Mereka sangat mencintai orang muhajirin. Dan bahkan mendahulukan kebutuhan orang muhajirin dari kebutuhan mereka. Dan ini tidak akan berulang sejarahnya. Tidak akan berulang. Sejarah yang pernah terjadi disebabkan oleh keimanan. Ya, di mana tanpa ada hubungan kekerabatan dan baru kenal. Ya, baru kenal. Dan bukan dari satu daerah, bukan dari satu negara. Berbeda. Madinah dengan Mekah, ratusan kilo, mereka belum pernah berjumpa sebelumnya. Tapi ketika berjumpa pertama kali, ya, disebabkan oleh keimanan, mereka akhirnya mendahulukan, mengutamakan kebutuhan orang muhajirin. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Ini Allah yang memberikan apresiasi yang luar biasa, penilaian yang luar biasa kepada sikap orang Ansar. Ya, persahabatan, persaudaraan yang terjadi di antara manusia yang tidak saling kenal dan sejarahnya tidak akan mungkin berulang setinggi itu. Walaupun akan ada yang sama, tetapi tidak akan sampai ke tingkat itu. Ya. Ke tingkat bagaimana persaudaraan yang luar biasa antara muhajirin dan Ansar. Karena yang mempersaudarakan mereka iman. Ya, ketakwaan, akidah. Itu pelajaran penting selain dari apa yang dijelaskan di dalam bab peperangan. Ya, setelah didapatkan harta rampasan perang, maka orang-orang muhajirin membalikkan kembali pemberian dari orang-orang Ansar. Kita lanjut ke bab berikutnya, berbunyi bab jawazul akli min ta'amil ghanimati fi daril harbi. Bab boleh memakan, ya, dari makanan yang ada dalam lampasan perang, ya, di medan perang. Di medan perang, fi daril harbi, ketika terjadi peperangan, ya, walau di negeri musuh, maka boleh memakan langsung makanan yang ada di sana. Ya. Ini bukan termasuk apa? Ghalul. mencuri harta rampasan perang. Ya. Bila mana itu dalam bentuk makanan dan bermanfaat untuk pejuang, maka boleh langsung dimakan. Ya. Ini keluar dari mencuri, ya, mencuri harta rampasan perang. Ini dosa besar. Ya, dosa besar. Ya, ketika dilihat ada rampasan perang itu yang mulia, yang nilainya besar, kemudian disembunyikan, ini ghalul dan ini dosa besar. Ya, ini adalah merupakan dosa besar. Sementara pengecualiannya adalah bahan makanan yang bisa dimanfaatkan saat berperang. Dan ini kejadian di zaman Nabi SAW, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama, nomor 4541, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Syaibanu bin Farrukh, wala haddathana Sulaiman, ya'ni Ibn al-Mughirah, qala haddathana Humaid bin al-Hilal, an Abdillah bin Mughaffal. Ini sahabatnya, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala an, qala asabtu jiraban min shahmin yawma Khaybar. Ya. Kata Abdullah bin Mughaffal, pada perang Khaybar saya mendapatkan satu kantong, ya, terbuat dari kulit kantongnya, berisi apa? Saham, lemak, ya. Perbekalan yang berisi lemak. Ya, isinya lemak. Ya. Kantong yang berisi lemak. Kita lemak sekarang gazebo, ya. Ya, gazebo artinya. Kalau dulu banyak manfaatnya untuk makanan, untuk minyak. Ya. Dia dapatkan satu kantong, kantongnya terbuat dari kulit jirab yang isinya saham, ya, lemak. Qal faltazamtuhu. Kata Abdullah bin Mughaffal, maka saya simpan dia. Saya simpan makanan tersebut. Fakultu, sambil berkata, la u'tiyal yawma ahadan min hadha syai'an. Ya, hari ini dalam perang ini saya tidak berikan kepada siapapun ini. Maksudnya dia akan memanfaatkan sendiri, memakannya sendiri, menikmatinya sendiri. Ya. Ini yang dia rencanakan. Qala, kata Abdullah bin Mughaffal, faltafattu, ketika saya menoleh, ya, fa idza Rasulullah sallam mutabassiman. Saya lihat Nabi SAW tersenyum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh. Ya. Melihat, mendengarkan ucapan saya tadi, ingin menguasai makanan tersebut untuk dalam perang itu, ya, dan tidak akan bagi-bagikan kepada yang lain, Nabi SAW tersenyum. Ya, Nabi SAW tersenyum melihat sikap Abdullah bin Mughaffal. Dari situ, Al-Imam An-Nawawi, ya, mengambil kesimpulan boleh memakan makanan dari harta rampasan perang di tempat pertempuran. Tapi kalau disimpan untuk dibawa pulang, ini yang pencurian. Ya. Dia kan menyimpan untuk dimakannya dalam perang itu, dalam peperangan tersebut. Ya. Dipergunakan untuk makanan dalam perang itu. Maka Nabi SAW membolehkan. Makanya di sini, di tempat pertempuran. Ya, penggunaannya di tempat pertempuran. Ya, ini kesimpulan yang diambil oleh Imam Nawawi dari hadis mana di mana Abdullah bin Mughaffal mendapatkan satu kantong makanan dan dia menginginkan untuk menikmatinya, memakannya dalam peperangan tersebut. Nabi SAW mendengar ucapannya dan perbuatannya sambil tersenyum. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tersenyum. Ya. Tersenyum kepada sahabatnya, tersenyum juga di medan perang, ya, melihat tingkah sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. 4542 berikutnya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar al-Abdi qala haddatsana Bahz bin Asad qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Humaid bin Hilal qala sami'tu Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu yaqul rumiya ilaina jirabun fihi ta'amun wa sahmun yawma Khaybar fawathabtu li'akhudahu قال فالتفت فإذا رسول الله سلم فاستحييت منه. Cerita yang sama dengan sanad yang baru, Imam Muslim membawakan kembali cerita Abdullah bin Mughaffal pada perang Khaybar. Dia berhasil mendapatkan satu kantong yang isinya adalah makanan, ya, dan juga ada lemaknya, ya. Lalu saya melompat untuk mengambilnya, dan ketika saya menoleh, saya melihat Nabi SAW dan saya malu, ya. Tadi Nabi SAW tersenyum, mungkin karena melihat Nabi tersenyum dia jadi malu, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala an. 4543 hadis setelah itu, 4543 Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah bihadzal isnad ghaira annahu qala jirabun min syahmin walam yadhkur ta'am. Ini hadis yang sama dibawakan, sedikit perbedaannya. Kalau yang kedua tadi ada penjelasan bahwa itu kantong makanan berisi, di situ juga ada lemaknya, sementara yang terakhir ini seperti hadis yang pertama, yaitu di dalamnya hanya lemak, tidak ada makanan yang lain, ya, tidak ada gandumnya, tidak ada yang lain, hanya lemak saja, dan itu dimanfaatkan oleh Abdullah bin Mughaffal dan berencana untuk tidak membagi-bagikannya, ya, berencana untuk tidak membagi-bagikan, bukan karena bakhil, karena dalam perang itu butuh makanan, ya. Apalagi Khaybar jauh, para sahabat tentu berangkatnya tidak akan seberapa mereka membawa makanan, ya. Dan Nabi SAW juga tidak mengingkari sifat perbuatannya, dan bahkan beliau tersenyum. Nah, ini yang membuat Abdullah bin Mughaffal malu kepada Nabi SAW, lantaran mengetahui apa yang dia rencanakan atau dia apa yang dia perbuat. Dan itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, bab yang ke-25 yang berkenaan tentang dengan apa yang terjadi di medan perang. Dan ini keluar dari permasalahan mencuri. Kalau mencuri itu ada sepotong emas dimasukkan ke dalam tas, nah ini dosa besar, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenal dalam bahasa hadisnya dengan ghalul. Ya. Ghalul artinya mencuri harta rampasan perang. Kalau ini bukan mencuri, dan Nabi SAW tahu. Nabi SAW juga tidak mengingkari karena tujuannya untuk memanfaatkannya di medan perang, dan hasilnya tentu akan bermanfaat dalam perang. Kalau orang ini cukup makannya, tentu akan siap untuk berperang apapun kondisinya, ya. Bukan untuk dibawa pulang, bukan untuk memperkaya diri, ya, tetapi untuk menambah energi dalam peperangan tersebut. Bab yang ke-26 ini luar biasa, ya. Surat, nah ini luar biasa, bagus ini, ya, kita mulai sekarang. Isinya adalah surat, nah ini dalam peperangan juga ada surat, dan Nabi SAW banyak surat-suratnya, isinya surat dakwah, dan suratnya itu kepada pemimpin-pemimpin dunia, ya, kepada pemimpin-pemimpin. Bab yang ke-26 bunyinya kitabun Nabi SAW ila Hiraql yad'uhu ilal Islam, surat dakwah Nabi kepada Herculius, penguasa Romawi, ya, Herculius, ya, untuk mengajaknya masuk Islam. Bahkan isi suratnya nanti akan kita baca. Ini surat sudah lama, ya, sudah lama, dan sampai sekarang masih ada isinya, ya. Isi surat dakwah Nabi kepada penguasa Romawi. Imam Muslim berkata pada hadis nomor 4500 untuk diingat, ya, 4544. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali wa bin Abi Umar wa Muhammad bin Rafi wa Abd bin Humayd. Empat orang gurunya di sini, wal lafdhu li bin Rafi. Sementara lafaz yang akan ia bawakan adalah lafaz gurunya yang ketiga, Muhammad ibn Rafi'. Qala ibn Rafi' wa ibn Abi Umar haddathana wa qala al-akharani akhbarana. Guru mereka berempat adalah Abdul Razzaq, ya, ibn Hammam as-San'ani dari San'a, ya. Akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas bercerita radhiyallahu anhuma anna Aba Sufyan akhbara, bahwa Abu Sufyan memberitahukan kepada beliau, kepada Abdullah bin Abbas. Ini sahabat meriwayatkan dari sahabat. Bisa saja digunakan, dinyatakan hadis ini adalah hadis Abu Sufyan. Ya, hadis Abu Sufyan. Anna Aba Sufyan akhbarahu min fihi ila fihi. Ini penekanan min fihi ila fihi. Ada yang belajar bahasa Arab? Ya. Apa artinya min fihi ila fihi? Min fihi ila fihi. Kalau di terjemahannya pasti yang baca terjemahan pasti tahu. Fihi di sini maksudnya mulut. Ya. Bukan dalamnya. Fi itu kan dalam yang kita ketahui, tetapi ini asalnya fu. Ya, fu itu mulut, famun. Ya. Dari mulut ke mulut berarti langsung face to face. Ya. Abdullah bin Abbas menerima hadis ini langsung dari mulut Abu Sufyan. Min fihi ila fi. Ini penekanan. Ya, penekanan yang luar biasa bahwa dia mendapatkan tanpa perantara. Abu Sufyan orang terkenal, tokoh, sudah tua, sementara Abdullah bin Abbas kecil, masih anak-anak. Tetapi dia ingin menekan, jangan kalian merasa tidak mungkin saya menerima dari Abu Sufyan, saya menerimanya langsung min fihi ila fi, dari mulut ke mulut. Qala intalaqtu fil muddati allati kanat baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan bercerita kepada Abdullah bin Abbas, saya pergi berangkat pada masa allati kanat baini wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa perjanjian, pada masa perseteruan dengan Nabi, mereka bermusuhan karena terjadi peperangan. Ya. Fil muddati allati baini wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa baina ana bisyami. Ya, pada masa maksudnya Nabi SAW sudah di Madinah, sudah terjadi peperangan, ya, permusuhan, ya, dan bahkan berkali-kali Nabi, dan bahkan perang Badar itu kafilah dagangnya di bawah pimpinan siapa? Abu Sufyan. Ya, nanti akan ada setelah itu perang apa? Perang Khandaq juga di bawah pimpinan Abu Sufyan. Ya, luar biasa, dan itu yang diceritakan oleh Abu Sufyan. Ya, dalam masa perperangan itu saya berangkat ke Syam. Baina ana bisyam. Ketika saya berada di Syam untuk apa? Perdagangan. Irji'a bikitabin min Rasulillah SAW ila Hiraqal. Dan didatangkanlah atau dibawalah surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Herkulius, yakni Azimar Rum. Herkulius itu adalah penguasa Romawi. Ya. Qal wa kana dihyatul kalbi ja'a bihi. Yang membawa surat Nabi ke Herkulius itu siapa? Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi. Namanya siapa? Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini sahabat yang tampan, rupawan, ganteng, dan bahkan ada kalanya malaikat Jibril menyerupainya ketika datang menjumpai Nabi. Ya, Dihya al-Kalbi. Surat Nabi ini dibawa oleh beliau, ja'abihi, membawanya ke Herkulius. Fadafa'ahu ila azimi Busra. Ya. Tugas dari Dihya al-Kalbi membawa surat itu kepada penguasa Busra. Busra di Irak. Ya. Di Irak. Karena Irak ketika itu dibawa kekuasaan Romawi. Ya. Dibawa kepada pemimpin atau penguasa di Busra. Fadafa'ahu azimu Busra ila Hirqal. Dan penguasa Busra ini menyerahkannya kepada Herkulius. Tugasnya Dihya hanya menyerahkan ke azimu Busra, dan azimu Busra menyerahkannya kepada azimu Rum, penguasa Romawi. Ya. Faqal, Herakl, ketika surat ini sampai ke tangan Herakleus dan dia membacanya melalui penerjemah, qala, dia berkata, faqala Herakl, hal hahuna ahadun min qawmi hadar rajulul ladhi yaz'umu annahu nabi, apakah di negeri kita ini ada orang yang berasal dari ya kaum yang nabi, yang orang pengaku nabi ini, yani, kaum dari orang yang mengaku nabi ini, yang isi suratnya mengajak dia mengaku nabi dan mengajak Herakleus untuk masuk Islam. Adakah di negeri kita ini orang yang berasal dari negerinya? Ya. Qalu na'am. Kata mereka di sana, iya. Qala fadu'itu fi nafarin min Quraisy. Maka saya dipanggil. Ini cerita Abu Sufyan ini. Ya. Karena saat itu memang kebetulan mereka berada di sana berdagang. Dan mereka di sana berdagang bukan satu dua hari, berbulan-bulan. Ya. Ah. Ketika surat Nabi sampai di sana, ya, dan mungkin dalam masa itu ini, masalah pada masa tidak terjadi apa-apa, ya, artinya dihentikan peperangan, ya, bisa dikatakan gencatan-gencatan, berangkatlah Abu Sufyan dan berada di sana dan saat itulah kejadiannya. Nabi SAW mengirim surat. Dan surat itu berisi ajakan untuk masuk Islam. Dan Herakleus bertanya, apakah di negeri kita ini ada orang yang satu negeri, satu kaum dengan beliau ini? Maka ternyata ada, yaitu Abu Sufyan dengan rombongannya. Ya. Fadu'itu fi nafarin min Quraisy. Maka saya dipanggil bersama beberapa orang dari orang Quraisy. Fadakhalna ala Herakl. Maka kami pun masuk menghadap Herakleus. Nah, sekali-sekali dalam sejarah mereka datang hanya untuk berdagang, tiba-tiba berjumpa dengan orang nomor satu di Romawi. Fa ajlasana baina yadayhi, maka ia dudukkan, hadapkan kami di hadapannya. Faqala, dan bertanya, ayyukum aqrabu nasaban min hadzal rajul alladhi yaz'um annahu nabi, siapa di antara kalian ini yang paling dekat nasabnya dengan pengaku nabi ini? Kata Herakleus bertanya. Faqala Abu Sufyan, faqultu ana. Ya, dan berkata Abu Sufyan, saya jawab, saya. Ya. Fa ajlasuni baina yadayhi. Maka saya ketika mengaku orang yang paling dekat hubungannya dengan Nabi, maka saya pun dihadapkan ke depan, berada langsung di hadapan Herakleus. Wa ajlasu ashabi khalfi. Kawan-kawanku diletakkan di belakangku. Didudukkan di belakangku. Summa da'a bitarjumanihi. Kemudian Herakleus memanggil penerjemah. Ya. Faqala lahu, dan dia berkata kepada penerjemah tadi, qul lahum, sampaikan kepada mereka ini, inni sa'ilun hadza 'anil rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Sampaikan kepada mereka semua, saya akan bertanya kepada dia ini. Maksudnya siapa? Abu Sufyan, tentang nabi, seseorang yang mengaku nabi. Ya. Fa in kadzabani fakadzibu. Kalau ternyata dia berdusta, maksudnya Abu Sufyan, maka kalian harus sampaikan dia berdusta. Kalau tidak benar yang disampaikan, maka kalian harus beritahu saya. Ini ancaman dari Abu Sufyan Herakleus kepada kawan-kawan Abu Sufyan. Ya, fa in kadzabuni fa in kadzabani fakadzibu. Qala fa qala Abu Sufyan, kata Abu Sufyan melanjutkan ceritanya, waimullah, demi Allah, laula makhafatu an yu'thara alayya al-kadzibu lakadzabtu. Kalaulah karena tidak khawatir saya diketahui berdusta, karena di belakang sudah ada saksi. Ya, di belakang itu kawan-kawan saya sudah diangkat sebagai saksi oleh Herakleus. Kalau seandainya tidak mengkhawatirkan saya diketahui berdusta, maka saya pasti berdusta, kata Abu Sufyan. Ya. Thumma qala litarjumani. Kemudian Herakleus bertanya, berkata kepada penerjemahnya, salhu kaifa hasabuhu fikum. Ini pertanyaan pertama. Tanyakan kepada dia, yaitu Abu Sufyan, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian atau di antara kalian. Bagaimana nasabnya? Apakah nasabnya nasab yang tidak baik, keluarga-keluarga orang yang buruk-buruk, yang jahat-jahat? Ya. Qultu huwa fina dzu hasabin. Jawab saya, kata Abu Sufyan, dia adalah dari golongan orang yang terhormat. Nasabnya terhormat, orang-orang yang mulia, dan kita tahu itu. Ya. Semua tahu. Nabi SAW dari keluarga, dari keturunan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang terhormat. Qala fa hal kana min abaihi malik. Ini pertanyaan kedua. Kata Herkulius, apakah sebelum-sebelumnya ada nenek moyangnya, kakek neneknya, kakek-kakeknya dahulu yang jadi raja? Ya. Ya. Apakah ada di antara kakek-kakeknya itu seorang raja? Qultula. Kata saya, tidak ada. Qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadzib? Ini pertanyaan ketiga. Apakah kalian sebelum-sebelumnya mendapatkan atau menuduh dia pernah berdusta? Ya, sebelum dia mengaku Nabi. Apakah kalian mendapatkan dia seorang pendusta? Ini pertanyaan siapa? Herkulius. Qabla an yantaqula ma qala, sebelum dia mengaku Nabi. Qultula. Kalau sempat tidak diancam tadi pertama, maka dia pasti berdusta. Ya. Kata dia sendiri yang mengatakan demikian. Ya, kata saya, tidak pernah kami dapatkan dia berdusta. Qala wa man yattabi'uhu asra wa man yattabi'uhu asrafun nasi am du'afa'uhum. Siapa yang menjadi pengikut-pengikutnya? Apakah orang-orang mulia, orang-orang terpandang, tokoh-tokoh, atau orang-orang lemah? Ya, manusia-manusia biasa. Qala qult bal du'afa'uhum. Kata Abu Sufyan, saya jawab, pengikut-pengikutnya yang lemah-lemah. Mayoritas kan orang-orang biasa. Ya. Bahkan ada yang budak. Ya, yang budak. Qala, ini pertanyaan keberapa ini? Ya. Ini bisa dibuat di nomornya ya. Yang pertama tentang nasab. Yang kedua, apakah nenek moyangnya ada yang seorang raja? Kemudian yang ketiga, pernahkah dia berdusta sebelum mengaku Nabi? Kemudian yang keempat, siapa pengikutnya? Apakah orang-orang yang terhormat, tokoh-tokoh, terpandang, atau orang-orang biasa, orang-orang lemah? Ya. Jawabannya adalah orang-orang lemah. Pertanyaan kelima, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Qala ayaziduna am yanqusun? Apakah bertambah atau berkurang mereka ini? Qala qultu la bal yazidun. Kata saya, tidak berkurang, tetapi justru bertambah. Kemudian yang keenam, qala hal yartaddu ahadun minhum an dinihi ba'da an yadkhula fihi sukhtatan atau sakhtatan lah. Apakah ada seseorang atau seorang saja dari mereka yang sudah menerima agamanya murtad setelah masuk agamanya karena tidak suka? Pertanyaan keenam. Ada tidak di antara mereka yang sudah masuk menerima dakwahnya kemudian keluar karena kemudian setelah keluar dia menyatakan, ternyata di isinya bohong belaka, seperti banyaknya ajaran-ajaran yang sekarang ini isinya kecurangan-kecurangan, gelap semuanya, dusta dan isinya pelanggaran-pelanggaran. Ada tidak? Jawaban Abu Sufyan apa? Qala qultula. Tidak ada yang seperti itu. Pertanyaan ketujuh, fahal qataltumuhu? Ya, apakah kalian memerangi dia? Qultu na'am. Kata Abu Sufyan, iya. Qal, ini pertanyaan ke-8. Fa kaifa kana qitalukum iya? Bagaimana hasil peperangan kalian dengan dia? Qala qultu takunul harbu bainana wa bainahu sijalan. Yusibu minna wa nusibu minhu. Kata saya, peperangan antara kami dengan dia, peperangan yang impas. Apa arti impasnya? Nah, ini dia. Yusibu minna, terkadang dia yang menang. Wa nusibu minhu, terkadang kami yang menang. Nah, seperti perang Badar dengan perang Uhud. Makanya Abu Sufyan ketika perang Uhud, naik ke puncak Uhud dan mengatakan, yaumu Uhudin bi yaumi Badar. Ya. Kita Ini pembayaran, pembalasan dari perang Badar. Dia merasa menang. Tetapi dijawab oleh Nabi SAW, perintahkan, tidak sama. Yang terbunuh dari kami di surga, sementara yang terbunuh di kalian, di perang Badar, di neraka. Tidak pun sama kemenangan kalian dengan kemenangan kami. Ya. Jadi intinya, peperangan, ya, Sijal. Ya. Qala, qala fahal yagdiru. Nah, ini pertanyaan keberapa? Kesembilan. Apakah dia bersikap curang? Apakah dia berkhianat? Apakah yagdir? Apakah dia bersikap curang dan berkhianat? Pertanyaan kesembilan. Qultula wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa sani'un fiha. Ya, kata saya tidak pernah. Dan bahkan sekarang ini kami dalam gencatan senjata dan kami tahu dia tidak akan berbuat apa-apa untuk mencurangi perjanjian. Ya. Ini maknanya. Qala, pertanyaan keberapa? 10. Fawallahi ma amkanana ma amkanani. Ini bukan pertanyaannya. Coba kita baca lagi. Qala fawallahi ma amkanani min kalimatin udkhilu fiha syai'an ghaira hadhihi. Ya. Saya tidak, ini pernyataan dari Ibu Sufyan, saya tidak bisa menambah apapun dalam jawaban yang dari yang pertama sampai yang sekarang ini kecuali yang sekarang ini, yaitu apa? La, dia tidak berbuat curang, dia tidak berkhianat. Nah, tambahannya wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa sani'un fiha. Nah, sekarang ini kami sedang dalam perjanjian. Dan di situ ada kesan-kesan berdusta, kesan-kesan berharap Nabi SAW berbuat curang. Nah, sekarang kami sedang dalam gencatan senjata dan saya tidak tahu apa yang akan diperbuatnya sekarang ini. Maksudnya kemungkinan dia berbuat curang. Nah, ini yang bisa ditambahkan oleh Abu Sufyan dalam jawabannya. Memberikan isyarat bahwa Nabi itu bisa saja berbuat curang. Walaupun di awalnya dia mengatakan tidak pernah berbuat curang. Tapi sekarang bisa kita buktikan nantinya. Sekarang kami dalam gencatan senjata dan mungkin dia bisa-bisa saja berbuat curang. Inilah yang bisa ditambahkan oleh Abu Sufyan dari berita yang ia sampaikan kepada Hirqalius. Qala fahal qala hadzal qawlu ahadun qablah. Ini yang ke 10 tadi. Fahal qala hadzal qawla ahadun qablah. Apakah mengucapkan atau menyampaikan perkataan ini seseorang sebelum dia? Qala qultu la, ya, kata saya tidak. Ya. Berapa pertanyaannya? 10. Nanti jawaban apa? Lanjutannya kita akan sambung kembali pada pertemuan yang lalu, maka pertemuan yang akan datang. Yang sekarang telah kita ketahui adalah 10 pertanyaan yang disampaikan oleh Hirqalius kepada Abu Sufyan dan jawabannya sudah jelas. Semuanya sudah jelas jawaban dan Abu Sufyan sama sekali tidak bisa menambah-nambah kebohongan dan jawabannya semuanya jujur. Padahal dia berniat untuk membohong tetapi karena sudah ada di belakangnya saksi-saksi Abu Hirqalius maka dia tidak berani menambah. Kecuali pertanyaan yang ke-9. Ya. Yang ke-9 dia mengatakan sekarang kami dalam masa gencatan senjata bisa saja dia berkhianat. Itu saja. Bisa saja dia berkhianat dan berbuat curang, tetapi itu hanya sekedar tambahan dan itu tidak berpengaruh kepada Hirqalius. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita terlambat atau pas waktunya? Kan sudah mulai libur anak sekolah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.